Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1998. Buku jilid ke-1 mulai halaman 590. Kitab Rahasia Salat. Lanjutan dari sebelumnya. Kedua, apabila seseorang disuruh pilih antara melakukan azan dan menjadi imam, maka wajarlah dipilih menjadi imam. Masing-masing dari yang dua ini mempunyai kelebihan. Tetapi mengumpulkan keduanya pada satu orang adalah makruh. Dari itu seyogialah bahwa imam itu tidak muadzin atau orang yang melakukan azan. Dan apabila sukar dikumpulkan itu, maka yang lebih utama ialah menjadi imam. Berkata segolongan ulama bahwa azan adalah lebih utama. Karena apa yang kami nukilkan dahulu tentang keutamaan azan dan karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang imam itu penanggung dan muadzin itu yang diterima kepercayaannya atau dipegang amanahnya. Diriwayatkan Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari Abu Hurairah. Lalu mereka mengatakan sulitnya tanggung jawab di dalam sholat. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, imam itu adalah orang kepercayaan. Apabila ia rukuk, maka rukuklah kamu, dan apabila ia sujud, maka sujudlah kamu. Diriwayatkan Al-Bukhari dan dari Abu Hurairah. Pada hadis disebutkan, kalau imam itu menyempurnakan dengan baik, maka kesempurnaan itu adalah bagi imam dan bagi para makmum. Dan kalau kurang, maka kekurangan itu adalah atas imam dan tidak atas para makmum. Diriwayatkan Al-Bukhari dari Abu Hurairah. Dan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, berilah petunjuk kepada imam-imam sholat dan ampunilah orang-orang yang melakukan azan. Ampunan adalah lebih utama dicari karena petunjuk itu dimaksudkan untuk memperoleh ampunan. Dalam hadis disebutkan, barang siapa menjadi imam pada suatu masjid 7 tahun, niscaya wajiblah baginya surga tanpa hisab atau tanpa dihitung amalannya. Dan barang siapa melakukan azan 40 tahun, niscaya ia masuk surga tanpa hisab. Diriwayatkan At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas. Karena itu, dinukilkan dari para sahabat radhiyallahu anhu bahwa mereka tolak menolak menjadi imam. Dan pendapat yang lebih kuat adalah menjadi imam itu lebih utama. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar dan para imam sesudahnya membiasakan diri menjadi imam dalam salat. Ya, benar. Pada menjadi imam itu terdapat bahaya tanggung jawab. Dan kelebihan itu adalah serta bahaya itu sebagaimana pangkat jabatan amir dan khalifah adalah lebih utama. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sehari bagi seorang sultan atau penguasa yang adil adalah lebih utama daripada ibadahnya 70 tahun. Tetapi pada jabatan-jabatan tersebut itu ada bahayanya. Dari itu wajiblah didahulukan orang yang lebih utama dan lebih banyak ilmu fikihnya. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, imam-imammu itu adalah orang-orang yang memberi syafaat kepadamu. Atau menurut riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, adalah utusanmu kepada Allah. Kalau kamu bermaksud membersihkan sholatmu, maka dahulukanlah orang-orang yang baik kepadamu. Dahulukanlah orang-orang yang baik daripada kamu menjadi imam. Berkata setengah salaf, tiadalah sesudah nabi-nabi yang lebih utama daripada para ulama, dan tiadalah sesudah para ulama yang lebih utama daripada imam-imam salat, karena mereka adalah berdiri di antara hadirat Allah Azza wa Jalla dan makhluknya, yang ini dengan kenabian, yang ini dengan keilmuan, dan yang ini dengan tiang agama, yaitu sholat. Dengan alasan inilah, para sahabat mengambil dalil, mendahulukan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu untuk memegang jabatan khalifah, karena mereka menyatakan, kami memandang bahwa sholat itu adalah tiang agama. Maka kami pilihlah untuk urusan duniawi kami, orang yang telah diridhai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk urusan agama kami. Dan tidak mereka mendahulukan Bilal, beralasan bahwa Bilal itu telah diridhai Nabi untuk azan. Dan apa yang diriwayatkan bahwa seorang laki-laki meminta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, tunjukilah aku kepada amal yang dapat kiranya aku memperoleh surga. Maka menjawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah kamu menjadi muadzin. Menjawab orang itu, aku tidak sanggup menjadi muadzin. Menyambung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah kamu menjadi imam. Menyahut orang itu lagi, aku tidak sanggup menjadi imam. Lalu bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bersolatlah di belakang imam. Diriwayatkan Al-Bukhari. Mungkin orang laki-laki tersebut menyangka bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak meridhai keimamannya, karena azan itu adalah kepadanya dan keimaman itu adalah kepada orang banyak, dan orang banyak itu mendahulukannya. Kemudian mungkin laki-laki itu menyangka bahwa ia menyanggupi menjadi imam. Ketiga, bahwa imam itu menjaga segala waktu sholat. Maka bersolatlah dia pada awal waktunya, supaya memperoleh keridhaan Allah Ta'ala. Maka keutamaan awal waktu dan akhir waktu adalah seperti keutamaan akhirat dari dunia. Demikianlah diriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan dari Mansur Ad-Dailami dari Ibnu Umar. Pada hadis disebutkan bahwa hamba itu untuk mengerjakan sholat pada akhir waktunya dan tidak sampai terluput daripadanya, meskipun telah terluput dari awal waktunya, adalah lebih baik baginya daripada dunia dan isinya. Dan tidak seyogialah mengemudiankan sholat untuk menunggu banyaknya orang berjamaah. Tetapi haruslah menyegerakan sholat untuk memperoleh kelebihan awal waktu. Maka kelebihan awal waktu itu adalah lebih utama daripada banyaknya jamaah dan panjangnya surat yang dibaca. Ada yang mengatakan bahwa mereka apabila hadir dua orang pada sholat jamaah, mereka tiada menunggu orang ketiga. Dan apabila telah hadir empat orang dari sholat jamaah atau sholat atas orang yang meninggal, mereka tiada menunggu orang kelima. Dan apabila telah hadir empat orang pada sholat jenazah atau sholat atas orang meninggal, mereka tiada menunggu orang kelima. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah terlambat dari sholat subuh, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dalam suatu perjalanan jauh. Sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terlambat itu adalah karena bersuci, lalu beliau tidak ditunggu dan ditampilkan ke depan Abdurrahman bin Auf, lalu bersalat bersama mereka, sehingga luputlah rakaat bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bangunlah beliau mengerjakannya. Abdurrahman bin Auf berkata, "Restuilah kami dari yang demikian." Maka Nabi SAW menjawab, "Kamu sudah bagus seperti itu, maka buatlah terus." Dan Nabi SAW terlambat pada sholat duhur. Lalu mereka menampilkan Abu Bakar radhiyallahu an menjadi imam. Ketika Rasulullah SAW datang dan Abu Bakar dalam sholat, lalu Nabi SAW berdiri di sampingnya. Dan tidaklah atas imam itu menunggu muadzin, tetapi muadzin harus menunggu imam untuk melakukan qomat. Apabila imam itu telah datang, maka tidaklah muadzin itu menunggu orang lain. Keempat, bahwa menjadi imam itu adalah semata-mata ikhlas karena Allah Azza wa Jalla dan menunaikan amanah Allah Ta'ala mengenai suci dan seluruh syarat-syarat sholatnya. Adapun ikhlas, yaitu tidak mengambil upah atas pekerjaannya menjadi imam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Utsman bin Abdul As-Sakafi dengan mengatakan, "Ambillah seorang muadzin yang tidak mengambil upah atas adzannya." Diriwayatkan Al-Hakim dari Utsman bin Abi As-Sakafi. Adzan adalah jalan kepada sholat, dan sholat itu lebih utama lagi tidak diambil upah. Kalau upah itu diambil dari masjid sebagai penghidupan, dari harta yang telah diwakafkan untuk orang yang ditugaskan menjadi imam di masjid itu, atau dari sultan, atau dari seseorang manusia, maka tidaklah dihukumkan haramnya, tetapi adalah makruh hukumnya. Kemakruhan pada sholat fardu adalah melebihi dari kemakruhan pada sholat tarawih. Upah itu adalah berdasarkan atas tetapnya mengunjungi tempat sholat dan mengurus kepentingan masjid tentang mendirikan sholat jamaah. Dan tidaklah upah itu karena sholat itu sendiri. Adapun amanah, ialah kesucian batin dari fasik, dosa besar, dan berkekalan berbuat dosa kecil. Maka orang yang dicalonkan untuk menjadi imam, seyogyalah menjaga diri dari perbuatan yang tersebut dengan seluruh tenaga yang ada padanya. Karena imam itu adalah seperti utusan dan pembawa syafaat kepada orang banyak. Maka sepantasnya lah dia orang yang terbaik dari golongannya. Demikian pula suci dohir daripada hadas dan najis, karena tidak ada yang memandangnya selain dirinya sendiri. Kalau ia teringat kepada hadas pada waktu sedang sholat atau keluar dari padanya angin, maka tidaklah wajar ia merasa malu. Tetapi diambilnya lah tangan orang yang berada di dekatnya, dan orang itu menggantikannya selaku imam. Sesungguhnya Rasulullah SAW teringat akan hadas besar atau janabah waktu sedang sholat. Lalu beliau gantikan orang lain menjadi imam, dan beliau pergi mandi. Kemudian kembali lagi dan masuk ke dalam sholat. Diriwayatkan Abu Dawud dari Abi Bakrah. Berkata Sufyan, "Bersolatlah di belakang tiap-tiap orang yang baik dan orang yang zalim, kecuali peminum khamar atau berterang-terangan berbuat fasik, atau mendurhakai ibu bapak, atau pembuat bid'ah, atau budak yang melarikan diri dari tuannya." Kelima, bahwa imam itu tiada bertakbir sebelum shaf atau barisan sholat itu lurus. Maka hendaklah ia berpaling ke kanan dan ke kiri. Lalu dilihatnya ada yang belum beres, maka disuruhnya supaya dibereskan dengan meluruskan shaf. Ada yang mengatakan bahwa mereka membuat setentang dengan bahu-bahu dan merapatkan di antara tumit-tumit. Dan imam itu tidak bertakbir sebelum selesai muadzin daripada qomat. Dan muadzin itu mengemudiankan qomat daripada azan. Sekedar selesai persiapan orang banyak untuk sholat. Pada hadis disebutkan, hendaklah muadzin itu berhenti di antara azan dan qomat. Sekedar selesailah orang makan dari makanannya dan orang membuang air dari hajatnya. Yang demikian itu adalah karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang daripada menolak dua keadaan yang tidak disukai, yaitu lapar dan membuang air, dan menyuruh dengan mendahulukan makan malam daripada sholat isya, karena mencari keselesaian hati daripada segala gangguan. Keenam, bahwa imam itu meninggikan suaranya dengan takbiratul ihram dan takbir-takbir yang lain. Dan makmum itu tidak meninggikan suaranya, selain sekedar didengar oleh dirinya sendiri. Dan imam itu meniatkan menjadi imam supaya memperoleh pahala. Kalau tidak diniatkannya, maka sholatnya dan sholat makmumnya sah. Apabila para makmum itu meniatkan mengikuti imam. Dan mereka memperoleh pahala berjamaah. Sedang imam itu tiada memperoleh pahala menjadi imam. Dan hendaklah makmum itu mengemudiankan takbir daripada takbir imam. Yaitu dimulainya bertakbir sesudah selesai imam daripada bertakbir. Wallahu a'lam. Allah yang Maha Tahu. Adapun tugas pembacaan di dalam sholat ada tiga. Pertama, membaca dengan suara yang dapat didengar olehnya sendiri atau secara sir. Doa iftitah dan ta'awudz seperti orang yang bersolat sendirian. Dan membaca dengan suara keras atau secara jahar Al-Fatihah dan surat sesudahnya pada semua salat subuh dan dua rakaat pertama Isya dan Maghrib. Dan begitu pula bagi orang yang bersalat sendirian. Dan mengeraskan bacaan amin pada salat jahriyah atau salat yang dikeraskan suara bacaannya, yaitu subuh, maghrib, dan isya. Dan begitu pula makmum. Dan makmum itu mengerjakan bacaan aminnya bersama dengan amin imam. Tidak beriring-iringan. Dan mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Dan mengenai ini, terdapatlah beberapa hadis yang bertentangan satu dengan lainnya. Tetapi As-Syafi'i radhiyallahu an memilih dengan jahar. Kedua, bahwa imam pada tegaknya itu ada tiga kali diam. Begitulah diriwayatkan oleh Samurah bin Jundub dan Imran bin Al-Husain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diam yang pertama yaitu apabila telah bertakbiratul ihram. Dan diam inilah yang terpanjang daripadanya. Sekedar dapat dibaca oleh orang yang di belakang imam atau makmum akan surat Al-Fatihah. Yaitu waktu imam membaca doa iftitah. Dan kalau imam itu tidak diam, maka luputlah bagi makmum mendengar bacaan imam. Dan imamlah yang menanggung akan kekurangan yang terdapat pada sholat makmum. Kalau makmum itu tiada membaca Al-Fatihah pada waktu imam diam dan menghabiskan waktunya dengan yang lain, maka risikonya adalah tanggungan mereka sendiri, tidak tanggungan imam. Diam yang kedua, yaitu apabila selesai daripada membaca Al-Fatihah. Gunanya supaya disempurnakan oleh orang yang membaca Al-Fatihah pada diam yang pertama tadi akan Al-Fatihahnya, dan lamanya ialah setengah daripada diam yang pertama di atas. Dan diam yang ketiga, yaitu apabila telah selesai daripada membaca surat sebelum ia rukuk. Diam inilah yang tercepat, yaitu sekedar terpisahlah bacaan dari takbir untuk rukuk. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang disambung padanya. Dan makmum tidak membaca di belakang imam selain daripada Al-Fatihah. Kalau imam itu tiada diam, maka makmum membaca Al-Fatihah bersama imam. Dan yang pelidor dalam hal ini ialah imam. Kalau makmum itu tiada mendengar bacaan imam pada sholat jahriyah karena jauh atau pada sholat siriyah, maka tiada mengapa makmum itu membaca surat. Ketiga, bahwa imam itu membaca pada sholat subuh dua surat yang panjang yang kurang dari 100 ayat panjangnya, karena memanjangkan bacaan sholat fajar, yaitu sholat fajar sama dengan sholat subuh. Karena memanjangkan bacaan sholat fajar, dan gelap padanya adalah sunat. Dan bila tidak mendatangkan madarat kepadanya oleh perjalanan jauh, maka tiada mengapa membaca pada rakaat kedua penghabisan surat kira-kira 30 atau 20 ayat lagi sampai pada kesudahan surat itu. Karena yang demikian tiadalah banyak berulang-ulang pada pendengaran, sehingga lebih mendalam untuk pengajaran dan lebih membawa kepada pemikiran. Hanya sebagian ulama memandang makruh membaca sebagian permulaan surat dan memotong pembacaan itu. Dan diriwayatkan bahwa Nabi SAW membaca sebagian surat Yunus. Maka tatkala sampai kepada menyebut Musa dan Fir'aun, lalu Nabi SAW memutuskannya dan terus rukuk. Diriwayatkan bahwa Nabi SAW membaca pada sholat fajar atau sholat subuh suatu ayat dari surat Al-Baqarah, yaitu firman-Nya, Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Artinya, katakanlah, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami. Surat Al-Baqarah ayat 136. Rabbana amanna bima anzalta. Artinya, wahai Tuhan kami, kami mempercayai apa yang Engkau turunkan. Surat Ali Imran ayat 53. Pada rakaat keduanya, Nabi SAW mendengar bila membaca dengan memetik dari sana sini, lalu bertanya dari yang demikian itu. Maka Bilal menjawab, aku mencampurkan yang baik dengan yang baik. Maka sahut Nabi SAW, bagus, baik sekali. Ahsanta. Nabi SAW membaca pada sholat duhur surat yang panjang ayat-ayatnya, sampai 30 ayat. Dan pada asar setengah dari itu. Dan pada maghrib membaca akhir dari surat-surat yang panjang itu. Dan penghabisan sholat yang dikerjakan Nabi SAW ialah sholat maghrib, di mana Nabi SAW membaca pada surat Al-Mursalat. Dan tidaklah Nabi SAW mengerjakan sholat sesudah itu, sehingga wafatlah beliau. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ummil Fadli. Kesimpulannya, meringankan sholat adalah lebih utama, lebih-lebih apabila jamaah itu banyak. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keringanan ini, apabila bersolat seorang kamu dengan orang banyak atau sebagai makmum, maka hendaklah diringankan, karena di antara mereka ada yang lemah, yang tua, dan yang berkeperluan. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Dan apabila bersolat sendirian, maka dapatlah memanjangkannya sesuka hati. Adalah Mu'az bin Jabal bersolat isya dengan suatu kaum. Lalu dibacanya surat Al-Baqarah. Maka keluarlah seorang dari solat dan menyempurnakan sendiri solatnya. Kemudian kaum itu mengatakan, telah munafik orang itu. Maka datanglah Mu'az dan laki-laki itu mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam marah kepada Mu'az seraya berkata, engkau berbuat fitnah, hai Mu'az. Baca sajalah surat Sabbih, wasama'i wat-tariq, dan wasyamsi wadukhaha. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Jabir. Adapun tugas mengenai rukun-rukun, maka adalah tiga. Pertama, bahwa imam itu meringankan rukuk dan sujud, tidak melebihkan pembacaan tasbih dari tiga kali. Diriwayatkan dari Anas bahwa ia berkata, tidaklah aku melihat sholat yang lebih ringan dari dan sempurna daripada sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya benar. Diriwayatkan pula bahwa Anas bin Malik tatkala mengerjakan sholat di belakang Umar bin Abdul Aziz. Ketika itu Umar bin Abdul Aziz menjadi Amir Madinah. Mengatakan, belum pernah aku bersholat di belakang seorang yang lebih menyerupai sholatnya dengan sholat Rasulullah SAW daripada pemuda ini. Kemudian Anas meneruskan, kami membaca tasbih di belakangnya 10-10. Dan diriwayatkan secara tidak terperinci bahwa para sahabat itu berkata, adalah kami membaca tasbih di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada rukuk dan sujud 10-10. Adalah yang demikian itu atau membaca tasbih 10-10 baik, tetapi membaca tiga kali apabila jamaah itu banyak adalah lebih baik. Apabila tiada hadir pada sholat jamaah, kecuali orang-orang yang menyerahkan seluruh waktunya untuk agama, maka tidak mengapa membaca tasbih 10 kali. Inilah cara menghimpunkan di antara riwayat-riwayat yang berbeda-beda itu. Dan seyogyalah imam membaca ketika mengangkatkan kepalanya dari rukuk. Sami'allahu liman hamidah. Artinya, didengar Allah akan siapa yang memujikannya. Kedua, mengenai makmum. Seyogyalah ia tiada menyamai imam pada rukuk dan sujud, tetapi mengemudiankan daripadanya. Maka, ia tiada turun kepada sujud, kecuali apabila telah sampai dari imam kepada tempat sujud. Begitulah para sahabat mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tiada turun kepada rukuk, sehingga imam itu sudah lurus badannya pada rukuk. Ada yang mengatakan bahwa manusia itu keluar dari sholat terdiri daripada tiga kelompok. Sekelompok dengan 25 sholat, yaitu mereka yang bertakbir dan rukuk sesudah imam. Sekelompok dengan satu sholat, yaitu mereka yang menyamai dengan imam. Dan sekelompok lagi dengan tanpa sholat, yaitu mereka yang mendahului imam. Berbeda pendapat para ulama tentang imam di dalam rukuk apabila ia menunggu orang yang akan masuk ke dalam sholat supaya memperoleh keutamaan jamaah dan mendapat rakaat itu. Bahwa yang lebih utama menunggu yang demikian tadi secara ikhlas, tiada mengapa, atau boleh, asal tiada tampak berlebih kurang bagi orang-orang yang datang kepada sholat itu. Sebab hak mereka dijaga dengan meninggalkan berpanjang-panjang yang membawa kemadaratan kepada mereka.